Pengen dikasih lagu apa lagi nih? Hah? Konco mesra? Jaran goyang? Hah? Meteng 3 bulan? Masya Allah. Yen ta sawang sorote ati sliramu nanging anane mung se wates kanca padha rawani ning ngungkapke tresno yen ku pandang suaranya dong ning atimu nganti kapan abot iki orang mbok dukung mung dadi kanca mesra mergo kependem cinta. Yeah.